kekasih hati yang jadi pilihan. Dari model bermata biru dan sampai pada model berkulit hitam, semua tak ada yang membuat tercinta. Yang ada hanyalah buang waktu dan capek saja. Kini ku acungkan jempolku, bertanda ucap salut dan rasa bangga. Memang perlu kita akui, wanita Indonesia ada lebihnya. Wow! So out kepribadiannya, jangan diragukan lagi. Sejarah